cinta nan makin pandalan. Namun denai pun banyak dari tak mungkin tambah satu dek udah di dalam genggaman. Semakin dake malah tak rasa.